وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خلفتنا عزكم الله. Kita telah memasuki hadis yang ke-38 daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Yani apa yang disebut dengan hadisul wali. Kita baca kembali hadisnya. Qala An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala bersabda berfirman, man ada li waliyan faqad adantuhu bil haq, barang siapa yang memusuhi waliku maka sungguh aku umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma qartuhu alaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang terwajib atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan terus-menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara nafilah, ibadah-ibadah sunnah, hingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, niscaya aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basharahu alladhi yubsiru bihi, dan menjadikan penglihatan dia, menjadi penglihatan dia yang dia melihat dengannya. Wa yadahu alladhi yaftishu biha, dan menjadi tangan dia yang dia memukul dengannya. Wa ridlahu alladhi yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Walain sa'alani la'atiyanna, dan sungguh jika dia meminta kepadaku niscaya aku akan memberinya. Walain ista'adani la'u'idanna, dan jika dia mohon perlindunganku niscaya aku akan lindungi dia. Rawahul Bukhari. Ikhwan fillah azzaakumullah, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Telah disebutkan faedah-faedah tersebut oleh Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi kita bacakan di sini faedah-faedah yang disebutkan oleh beliau. Qala Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah min fawaid hadzal hadits, di antara faedah-faedah hadis ini. Yang pertama, anna mu'adata awliya illah min kabairil dzunub. Bahwasannya memusuhi wali-wali Allah ini merupakan dosa daripada dosa-dosa besar. Memusuhi wali-wali Allah ini merupakan dosa daripada dosa-dosa besar. Liqaulihi faqad adantuhu bil habbi, karena Allah azza wa jalla menyatakan, sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Aku telah umumkan perang kepadanya. Yaitu kepada siapa? Kepada orang-orang yang menjadi musuh daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi 'uqubatun khassatun 'ala 'amalin khassin. Dan ini merupakan hukuman yang khusus terhadap amalan yang khusus pula. Hukuman yang khusus untuk satu tindakan yang khusus, perbuatan yang khusus, yakni melawan ataupun memusuhi wali-wali Allah. Fayakunu hadzal amal min kabairil dzunub, sehingga jadilah perkara ini menjadi dosa daripada dosa besar-besar. diantara definisi daripada dosa besar adalah dosa yang syariat menyebutkan akan ancamannya berupa laknat Allah, murka Allah, hukuman dari Allah, atau seperti ini ya, diumumkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan neraka, diharamkan daripada surga, dilaknat, dimurka oleh Allah, disediakan adab yang dahsyat yang pedih. Kalau ada kalimat-kalimat seperti ini dalam satu amalan, menunjukkan bahwasanya amalan tersebut adalah amalan dosa besar. Faedah yang kedua disebutkan di sini, itsbatu auliya'illahi 'azza wa jalla. Menetapkan adanya wali-wali Allah 'azza wa jalla. Bahwa wali-wali Allah itu benar-benar ada. Allah Subhanahu wa taala memiliki para wali. Wala yumkin inkaru hadza li'annahu tsabitun fil Qur'ani wa sunnah. Dan tidak mungkin untuk diingkari perkara ini bahwa Allah memiliki wali-wali. Karena terdapat di dalam Al-Qur'an, terdapat pula di dalam As-Sunnah. Walakinna sya'na kullasya'ni tahdiqul ma'af. Akan tetapi yang terpenting dari perkara yang terpenting adalah tahqiqul ma'af, untuk menentukan wali itu siapa. Itu yang pentingnya. Bimakna man huwal wali, maknanya siapa wali itu. Hal tahsul al-walayah bidda'wah au tahsul bihayatil libas au bihayatil badan. Apakah hanya semata-mata dengan aku-akuan, dengan klaim dari seseorang, atau dengan klaim dari orang-orang tertentu yang memuja-mujanya, kemudian seseorang otomatis menjadi wali, ataukah dengan pakaian, bersorban, berpakaian warna hijau, sorban hijau, membawa tasbih kemana-mana, mulutnya senantiasa umma-umi, kemudian dikatakan wali, ataukah dengan anggota badan dia, penampilan fisik dia, kemudian dikatakan sebagai wali. Al-jawablah, jawabannya tidak. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikenali hanya semata-mata dengan penampilan fisiknya, semata-mata dengan pakaiannya. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikenali semata-mata dengan itu. Dan bukan kemudian semata-mata diklaim sebagai wali dan dianggap sebagai wali oleh banyak manusia, kemudian benar bahwasannya dia menjadi wali Allah. Fal walayatu bayyanaha Allah 'azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala memiliki wali-wali. Dan wali-wali Allah telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an siapa wali-wali. Jadi cukup bagi kita penjelasan dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla yang mengangkat wali-walinya. Sehingga ya kita kembalikan kepada definisi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kita kembalikan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Kitabullah, kalamullah. Ucapan-ucapan Allah Azza wa Jalla menjelaskan siapa itu wali-walinya. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah menyatakan ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yakni orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Faman kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. maka barang siapa yang beriman dan bertakwa, dialah wali Allah Azza wa Jalla. Sehingga mudah sekali untuk bisa mengetahui dan mengukur kita sendiri kadar keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin seorang wali Allah Azza wa Jalla gemar melakukan maksiat. Tidak mungkin. Yang pertama, tidak mungkin seorang wali Allah itu orang yang kafir. Jelas tidak mungkin. Alladzina amanu, yang pertama. Yang kedua, beriman. Yang kedua, wakanu yang takut dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang sangat akrab dengan berbagai macam hawa nafsu, sangat akrab dengan berbagai macam syubhat, sangat akrab dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah, ya, tidak mungkin untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan tentunya kadar kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penentu untuk seseorang menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perwalian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang berbeda-beda satu dengan yang lain, sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Wa alam anna walayatullah azza wa jalla nau'an ammah wa khassah. Ketahuilah puasannya perwalian Allah azza wa jalla itu ada dua macam. Fal ammah, ini yang disebut dengan walayatul ammah, perwalian Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Yakni walayatuhu 'alal khalqi kullihim, yakni perwalian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk seluruhnya. Tadbiran wa qiyaman bi syu'unihim, dalam rangka mengatur dan mengurusi seluruh daripada perkara mereka. Semuanya dalam hal ini tidak ada yang bisa lepas dari perwalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha 'amun li kulli ahad. Ini semua masuk dan tercakup di dalamnya. Tidak ada yang bisa keluar daripada perwalian Allah Azza wa Jalla di alam semesta ini. Lil mu'min wal kafir, wal bir wal fajir, terhadap orang yang beriman dan orang kafir, terhadap orang yang baik ataupun orang yang jahat. Wa minhu qawluhu ta'ala, ini ditujukan oleh firman Allah Ta'ala di antaranya, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun thumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Hingga di saat datang kepada kalian kematian, tawaffathu rusuluna, para utusan kami mewafatkan kalian, wa hum la yufarriqun, dalam keadaan mereka sama sekali tidak lalai sedikit pun. Yaitu tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka, Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalangan para malaikat, ya, para malaikat yang jumlahnya sangat banyak sekali tiada tara, sepanjang mata memandang, datang kepada orang yang tidak beriman, menguatkan kalau dia orang yang beriman, dan mengadab dan mengiksa, memukul dan menghajar kalau dia orang-orang kafir, sebelum sudah dicabut rohnya oleh malaikat maut. Sama sekali tidak dilalaikan oleh mereka para malaikat tersebut dalam tugas-tugas mereka. Tsumma ruddu ilallah, kemudian kembalikanlah mereka kepada Allah maulahumul haq, penguasa mereka yang sebenar-benarnya. Maula, ya, ini dari kalimat wali. Wali mereka, penguasa mereka, pengatur mereka yang sebenar-benarnya, pemilik mereka. Maka seluruh daripada umat manusia, makhluk semuanya, tidak hanya manusia saja, semuanya berada dalam perwalian Allah Azza wa Jalla dalam makna yang umum. Walayatun khasah, sekarang perwalian Allah secara khusus. Wahia walayatullah azza wa jalil muttaqin, yaitu perwalian Allah kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Qala Allah azza wa jal, Allah menyatakan, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. yakni pelindungnya, penguatnya, pemeliharanya, penolongnya, yang mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman, dari kegelapan kepada cahaya, minan dzulumat, dengan jamaah, dari kegelapan ke gelapan. Karena banyaknya jalan-jalan kesesatan, sehingga Allah menyebutnya minan dzulumat, dari kegelapan ke gelapan, ila nur, kepada satu cahaya. Bukan ila anwar, tetapi ila nur, kepada satu cahaya. Fahadihi walayatun khasah, maka ini merupakan perwalian yang secara khusus. Wa qala Allah azza wa jalla, juga Allah menyatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihi wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanuu yattaqun. Ketahuilah semuanya, wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati, yakni orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi di sini saya menegaskan bahwasanya walayatullah itu ada dua macam. Walayatun ammah, yakni pengaturan kepada seluruh makhluknya, ini merupakan perwalian Allah secara umum. Dan walayah khasah, yakni perlindungan Allah, pertolongan Allah, penguatan Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Fain qala qa'il, kalau ada yang bertanya, hal fi tsubuti walayatillahi ta'ala li shakhsin an yakuna wasita bainaka wa bainallahi fi du'a'ik wa qada hawa'ijik wa ma asbaha dhalik. Apakah untuk menetapkan walayatullah terhadap seseorang, untuk bisa mengatakan bahwa seseorang itu menjadi wali Allah, apakah kemudian harus dinyatakan bahwa orang tersebut yang dikatakan sebagai wali Allah tersebut menjadi wasilah antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doamu, untuk kemudian dia yang menyampaikan doa-doa tersebut, menunaikan hajat-hajat kamu, dan yang semisalnya, apakah itu menjadi syarat untuk dikatakan sebagai wali Allah? Fal jawablah, jawabannya tidak. Allah Ta'ala laisa bainahu wa baina 'ibadihi wasitah. Allah Ta'ala tidak ada antara dirinya dengan hamba-hambanya perantara. Setiap kita bisa berdoa langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kita. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita semua untuk berdoa langsung kepada-Nya. Allah meskipun berada di atas langit yang ketujuh, di atas arsnya, tetapi Allah Maha mendengar terhadap setiap permohonan dan doa hamba-hambanya. Tidak ada yang tersamakan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun perkara yang ada di atas muka bumi ini. Jadi justru hal tersebut merupakan perbuatan kekufuran, menjadikan wasilah antara seseorang dengan Allah Azza wa Jalla, ini merupakan bentuk daripada mensekutukan Allah atau menserupakan Allah dengan makhluknya. Allah diibaratkan seperti raja, di mana seseorang tidak bisa untuk menyampaikan hajat dan kebutuhan dia kepada si raja kecuali melalui ajudan-ajudannya, atau kepada melewati orang-orang yang dekat dengannya. Ini kalau raja, raja tidak bisa mengetahui langsung kebutuhan daripada rakyatnya, karena dia manusia biasa, manusia yang lemah, memiliki sekian banyak keterbatasan, sehingga butuh kepada pembantu-pembantu. Sedangkan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak butuh kepada itu. Dan kesyirikan yang terjadi di atas muka bumi ini yang pertama kali adalah dari sisi ini, menjadikan manusia yang saleh setelah meninggal dunianya sebagai wasilah, menjadi perantara antara orang-orang yang masih hidup dengan Allah Azza wa Jalla. Wa amma jahilun al-maghrurun fayaqulun, adapun orang-orang jahil, orang-orang yang terkecoh dan terpedaya, tertipu oleh hawa nafsunya, tertipu oleh syaitannya, mereka mengatakan, haula auliya Allah wa hum wasitah bainana wa bainahum, mereka itu adalah wali-wali Allah, menjadi wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yatawassaluna bihim ila Allah awalan tsumma yad'unahum min dunillahi tsaniyan. Maka mereka bertawassul dengan orang-orang yang soleh tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala di awal mulanya. Kemudian setelah itu mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah mati dari kalangan wali-wali Allah tadi pada kali kedua. Yang pertama itu adalah bid'ah munkarah, tawassul kepada tawassul menjadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan melewati orang-orang yang saleh tadi, ya. Mereka menyampaikan hajatnya kepada orang-orang saleh tadi agar disampaikan kepada Allah. Alasannya demikian awalnya. Yang kemudian setelah itu mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah mati tersebut. Maka ini merupakan kesyirikan. Perkara yang dikhilafkan oleh para ulama, dikhilafkan oleh para ulama, yang paling ringannya itu merupakan bid'ah munkarah. Bid'ah munkarah jadikan wasilah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kemudian berdoa dan meminta kepada orang yang sudah mati tersebut, maka itu adalah kesyirikan, menjadikan tandingan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan seperti ini, mereka menjadi sarang daripada berbagai macam khurafat. Menjadi sarang bagi berbagai macam khurafat, sehingga mudah bagi syaitan untuk mempermainkan hati-hati mereka, mempermainkan keyakinan mereka dan akidah mereka. Kalaupun kemudian seseorang sekedar mengaku-aku bahwasannya dirinya bermimpi bertemu dengan seseorang berpakaian putih, berjenggot putih, bersorban putih, dia menyebut dirinya sebagai Syekh Fulan, meninggal dunia di daerah ini, daerah itu, tanda-tandanya seperti ini, seperti itu, kemudian dicari dan ketemu tempat tersebut, kemudian dikeramatkan, kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat kunjungan, tempat ziarah, yang kemudian dianggap orang tersebut yang entah yang dikubur di situ siapa, apakah ada makam atau tidak juga tidak diketahui, disebut sebagai makam Kiai Fulan, makam Syekh Fulan, makam Wali Fulan, dan seterusnya. Allah mustahil. Syaitan begitu sangat mudah mempermainkan hati-hati mereka dan keyakinan mereka. Tapi faedah yang ketiga, itsbatul haraba lillahi azza wa jalla, menetapkan sifat haraba, sifat haraba bagi Allah azza wa jalla, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memerangi. Masa Allah memerangi? Iya, kita katakan iya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan demikian. Faqad adantuhu bil harb. Aku umumkan perang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerangi. Bukankah Allah itu azza wa jalla maha kuasa, maha besar, maha agung? Tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang mampu untuk menghadapinya. Kenapa harus memerangi? Kalau Allah mau, niscaya Allah balikkan hatinya, selesai. Maka kita katakan Allah azza wa jalla memiliki hikmah di dalam setiap apa yang dikerjakan. La yus'alu amma yaf'alu yus'alu. Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah kerjakan, justru mereka lah nanti yang akan ditanya. Yaf'alu ma yuri. Allah mengerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Tetapi Allah telah menetapkan di dalam dirinya tidak akan berbantuan kepada hamba-hambanya. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerangi kecuali memang hamba tersebut pantas untuk diperangi. Meskipun sama sekali tidak ada sedikit pun sisi akan bisa menang melawan Allah azza wa jalla. Kalaupun mereka memerangi wali-wali Allah dan mampu membunuh wali-wali Allah, maka wali-wali Allah tersebut mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Sedangkan mereka tetap tidak akan selamat dari azab Allah dan murka Allah azza wa jalla. Mereka tidak akan kemudian hidup selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, apa imita fahum wahum khalidun, apakah jika engkau mati wahai Muhammad kemudian mereka menjadi kekal, mereka berusaha membunuh engkau, apakah jika engkau kemudian mereka bunuh, lantas mereka kekal hidup selamanya? Tidak, mereka juga akan kembali kepada Allah azza wa jalla, berhadapan dengan Allah azza wa jalla. Meskipun Allah azza wa jalla mampu dengan seketika mematikan mereka, tetapi tidak dilakukan oleh Allah azza wa jalla. Karena Allah azza wa jalla memiliki hikmah dalam setiap daripada apa yang dikerjakannya. Jadi di sini kita katakan bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-harabah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan adantuhu bilhaq, aku umumkan perang kepadanya. Wa qad dzakara Allah ta'ala dzalika fir riba, juga Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan sifat harabah ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerangi para pelaku riba. Para pelaku riba. Jadi riba ini amalan yang sangat besar bahayanya, sangat besar sekali. Alhamdulillah, dosanya sangat-sangat luar biasa besar. Ancaman-ancaman yang ada padanya sangat luar biasa dahsyat. Ada 70 lebih pintu riba, di mana yang paling ringannya, paling ringan dosa daripada riba tersebut dari 70 pintu tadi adalah seperti seseorang berzina dengan ibunya. Itu dosa daripada riba. Jangankan seseorang mengambil 100.000, 200.000, 50.000 atau 10.000. Rasulullah SAW mengatakan satu dirham, bukan dinar, satu dirham nilainya sangat kecil. Satu dirham daripada riba itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan 36 pelaku. Oh. Jadi bukan perkara yang ringan riba ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, fa in lam taf'alu fa'dhanu bihaqqi minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak lakukan itu, yakni berhenti daripada praktek riba, maka umumkan bahwasanya Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Padahal umumkan perang kepada mereka, para pemakan dan para pelaku riba. Dan yang diperangi ini adalah orang-orang yang menjadi rentenirnya dan yang ikut taun di dalamnya, termasuk atiknya, syahidai disebutkan dalam hadis, pencatatnya, saksi-saksinya, pemakannya ikut di dalamnya, dan yang memberi makan dengan riba, semuanya tersebut di dalam hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam Al-Qur'an, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardh. Ini terkait dengan sifat harabah. Sesungguhnya orang-orang yang, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di atas muka bumi, hukumannya adalah an yuqattal. Mereka itu diperangi, au yusallabu atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum atau dipotong tangan dan kakinya, min khilafin dari sisi yang berlawanan, tangan kanan kaki kiri atau sebaliknya, au yunfaw min al-ard atau diasingkan, dibuang. Ini menunjukkan bahwasannya sifat harobah pada Allah SWT dan pada Rasulnya ada dan diletakkan padanya. Allah Ta'ala alam biswa. Kemudian faedah yang keempat, itsbatu mahabbatillah wa annaha tatafadhal. Hadis ini juga menetapkan akan mahabbatullah. Dan ini sudah sering berkali-kali dalam banyak hadis ditetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Allah menyatakan wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi, dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada apa-apa yang Aku fardukan atasnya. Juga kalimat apabila Aku mencintainya. Ini juga hatta ahibba, hingga Aku mencintainya. Terus menerus hamba-Ku itu senantiasa menjalankan apa? Perbuatan-perbuatan, amalan-amalan sunnah, hingga Aku mencintainya. Dan jika Aku telah mencintainya, dan seterusnya. Ini menunjukkan akan itsbat sifatil mahabbah billahi ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayatnya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan akan sifat mahabbah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, katakan Muhammad kepada umat manusia, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Aku. Niscaya Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai kalian. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencinta. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Yuhibbul ladina yuqatiluna. Ada ayat-ayat yang lain yang mungkin di sana. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Dan orang yang telah mendapatkan mahabbatullah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan letakkan al-qabul di atas muka bumi ini. Allah Azza wa Jal jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Sebagaimana dalam hadis, Inna Allah idha habba abadan nada Jibril. Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibba. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun kemudian mencintainya. Wana dan Jibril ahlas samawat. Kemudian Jibril berseru kepada penduduk langit, Innallaha yuhibbu fulanan yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fahabbahu ahlas samawat. Lantas dicintailah dia orang tersebut oleh penduduk langit sana. Namanya masyhur ma'ruf di sisi para malaikat Allah Azza wa Jalla, dicintai oleh mereka karena Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya. Tsumma yudha al-qabul fil ardh, kemudian diletakkan penerimaan di atas muka bumi. Baik, itu di antara faedah yang keempat disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Berikutnya faedah yang kelima, annal a'mal as-shalihah tuqarribu ila Allah azza wa jalla. Wal insan yas'ur hadha di nafsi. Idza qama radatillah 'ala al-wajhi al-akmal min al-ikhlas wal mutaba'ah wa hudur al-qalb ahassa bi annahu qurba min Allah 'azza wa jalla. Bahwasanya amalan-amalan saleh tersebut akan mendekatkan diri seseorang kepada Allah 'azza wa jalla. Sebagaimana amalan-amalan jahat, amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang rusak, maksiat, dosa dan pelanggaran itu akan menjauhkan seseorang dari Allah, dan seseorang pun merasa dirinya sedang dekat dengan Allah ataupun dengan sedang jauh dari Allah. Karenanya saya di sini menyatakan seseorang dia merasa di saat dia menjalankan ibadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dituntunkan Allah, sempurna dia keikhlasannya, mutabaahnya, hudurul qalb, hadirnya hati di saat dia menjalankan ibadah tersebut, dia merasa bahwasanya dirinya begitu dekat kepada Allah azza wajalla. Khalid bin Walid, salah seorang daripada sahabat Rasul yang sebelumnya merupakan musuh Rasulullah SAW yang saat ini, di saat kafirnya, beliau radhiyallahu anhu memerangi kaum muslimin dengan peperangan yang luar biasa, yang menghancurkan pasukan pemanah pada saat perang Uhud adalah pasukannya Khalid bin Walid. Sehingga di situ banyak gugur para syuhada. Strategi perang yang luar biasa yang ada pada Khalid bin Walid. Sehingga Khalid bin Walid di saat beliau di akhir hidup beliau, beliau mengatakan sungguh telah lewat masa-masa pada diriku yang seandainya aku mati pada saat itu, niscaya aku akan masuk neraka. Dan setelah itu datang masa-masa kepadaku yang sungguh jika aku mati di saat itu, aku sangat berharap pasti masuk surga. Tetapi sekarang ini aku berada pada masa yang aku sendiri tidak tahu kemana aku akan menjalani. Dalam keadaan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Sayyidullah, pedang Allah, gelar dari Rasulullah SAW langsung. Tapi beliau demikian di akhir-akhir hidup beliau. Ini bukan tentunya disebabkan karena ya, rasa takutnya dan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pesimis, tetapi memang seseorang tidak mengetahui apa yang akan dialaminya setelah meninggal dunia. Tetapi di saat seseorang menjalankan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan saleh, maka begitu sangat dekat rasanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa hadza la yudrikuhu illa al-muwaffaqun. Dan ini tidaklah didapati, tidaklah merasakan seperti ini kedekatannya kepada Allah melainkan orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Wa illa fa ma akar alladzina yusallun wa yatasaddaqun wa yasumun walakin kafiran minhum la yasuddu qurbihi min Allah. Betapa banyaknya orang-orang yang mereka sholat, mereka sedekah, mereka juga berpuasa, tetapi mayoritas mereka tidak merasa bahwa dirinya sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah ibadah yang mereka lakukan sepertinya hampa. Padahal mungkin amalan yang besar yang mereka lakukan, sholat, puasa, zakat, berderma, tetapi dalam keadaan tidak menghadirkan hati, dalam keadaan lalai khuflah, seperti ibaratnya seperti rutinitas dan ritualitas begitu saja apa yang dilakukannya setiap saat dan setiap waktu tersebut. Tentu berbeda di sini letak daripada firman Allah Taala, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan ini sering diulang-ulang dalam kajian kita. Pentingnya untuk menghadirkan hati-hati kita di dalam ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena terkadang amalan yang sama, gerakan sama, semuanya sama, tetapi nilainya berbeda, ya. Baina sama'i wal ard, antara satu dengan yang lain. Perbedaan yang sangat mencolok antara satu dengan yang lain. Padahal gerakan-gerakannya semua sama. Sholat, kalau berbeda gerakan, ya batal sholatnya. Sama gerakannya, tetapi nilai insyaallah azza wa jalla satu dengan yang lain berbeda. Yang membedakan apa? Niatnya. Niat dan hadirnya hati di dalam seseorang beribadah kepada Allah azza wa jalla. Maka di sini saya menyatakan la yudrikuhu illal muwaffaqun. Tidaklah hal tersebut dirasakan kecuali oleh orang-orang yang diberi taufik untuk bisa menghadirkan hati. Wa su'ulul 'abdi biqubbihi min Allah la yasukku la syakka annahu sayu'athir fi sayrihi wa manhajihi. Dan seseorang yang merasakan kedekatannya dengan Allah ini tidak diragukan tentunya akan membawa pengaruh dalam perjalanan dia dan dalam manhaj dia menjalankan agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nastaghfirullah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah.